إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian rutin kita di mana kita masih dalam pembahasan kitab Marhaban ya Talibal Ilm karya al-alim al-mujahid al-syeikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu wa syafah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada penjelasan beliau hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan dan membongkar konspirasi dari salah satu sekte yang sangat berbahaya, sekte Khawarij. Bahkan kelompok ini sebagaimana yang diterangkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, seorang yang berpengalaman, seorang yang berinteraksi langsung dengan kelompok-kelompok sesat, membantah pemikiran-pemikiran mereka yang sesat, membantah tokoh-tokoh mereka, membantah berbagai kebid'ahan, kerancuan, syubhat yang ditebarkan oleh mereka. Kelompok yang di sana bercampur baur sekian aliran, sekian mazhab, sekian kesesatan di dalam kelompok ini, yaitu kelompok al-ikhwaniyah yang sangat berbahaya, yang sangat licik, yang tidak memiliki loyalitas sedikit pun kepada negara apalagi kepada agama, karena memang mereka membangun loyalitas mereka di atas kelompok dan organisasi mereka. Bahkan itu nyata dan fakta bahwa mereka membaiat, melakukan baiat untuk senantiasa taat kepada organisasi ikhwaniyah, membangun cinta dan benci di atas organisasinya. Demikian beliau hafizahullah ta'ala membongkar kesesatan, kelicikan, kejahatan mereka, kelompok ikhwanil muslimin, di mana mereka senantiasa bersikap dengan memandang dan selalu mencari kemaslahatan mereka, bersikap, berbuat, bertindak semata-mata untuk kepentingan organisasi mereka, untuk kemaslahatan kelompoknya, sehingga tidak heran kalau mereka senantiasa dan sering melakukan pengkhianatan di berbagai negara yang mereka bercokol di sana. Mereka bersembunyi di sana. Maka mereka melakukan makar-makar dan berkhianat kepada negara yang telah memberikan kebaikan kepada mereka, berbagai jasa-jasa yang besar pada mereka. Namun demikianlah ikhwanul muslimun, mereka tidaklah sama sekali memiliki perhatian kepada kaum muslimin, perhatian kepada agama. Yang mereka perhatikan bagaimana kelompoknya. Fabarakallahu fikum. Oleh karena itu beliau hafizahullah ta'ala menyatakan, ha'ula wara'a al-masalih, wara' al-masalih, senantiasa berada di belakang kemaslahatan dan kepentingan-kepentingan golongan mereka. Hakada. Dan bagaimana kelompok ini sangat benci kepada ahli sunnah, as-salafiyin, dan negara yang mendukung sunnah, membela sunnah, menghidupkan sunnah, diantaranya negara Saudi Arabia, Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, yang walhamdulillahi wal minnah Allah senantiasa memberikan taufik, dan semoga terus taufik itu berada bersama pemimpin-pemimpin dari negara tersebut, negara Saudi. Allah memberikan taufik kepada mereka untuk cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, untuk membela dan memfasilitasi sunnah dan tauhid. Walhamdulillah. Maka karena inilah berbagai kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, termasuk al-ikhwaniyah, sangatlah benci, sangat hasad, benci kepada ahli sunnah, benci kepada negara yang membela dan mendukung sunnah, diantaranya negara Saudi. Mereka sangat benci. Luar biasa kebenciannya itu. Oleh karena itu Syekh menegaskan di sini, beliau menyatakan, wallahi ma yuharibuna hadhil bilad illa li ajli anfusihim. Demi Allah, tidaklah mereka memerangi negara ini, negara tauhid, negara yang senantiasa menghidupkan sunnah, memuliakan sunnah dan ahli sunnah, illa li ajli anfusihim, kecuali karena keberadaan mereka ini, karena penyimpangan mereka, kesesatan mereka. Dan beliau menyebutkan bahwa al-hukumah Saudi ya, pemerintah, penguasa negeri Saudi tentunya memiliki kesalahan-kesalahan. Tidak lepas dari kesalahan, kekurangan. Dan itu di mana-mana, wajar. Sesuatu yang lumrah, yang semestinya diberikan uzur. Di mana-mana, hatta di negeri kita. Kekurangan itu ada, terjadi. Walakin wallahi min fadlillah annaha qa'imatun 'alal jami'at wal madaris. Namun hanya dengan fadl minallah negeri tersebut bisa mampu menegakkan sunnah dengan mengadakan lembaga-lembaga, sekolah-sekolah yang diajarkan di situ as-sunnah, diajarkan tauhid was-sunnah. Dan sungguh jasa dari negeri Saudi betapa besar kepada kaum muslimin seluruh dunia. Kaum muslimin, jasa Saudi betapa besar. Namun hal itu tidak pernah diungkit-ungkit oleh mereka, tidak pernah kemudian disebut-sebut. Akan tetapi itu dilakukan ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Kemudian beliau menyebutkan, dia ingin menggambarkan tentang negeri Saudi, ya, yang terus-menerus dipojokkan, terus-menerus ya dibidik oleh musuh-musuh Islam dari kalangan kufar ataukah oleh kaki tangan mereka. Ya, kaki tangan kufar. Kufar Amerika dan sekutunya. Atau kaki tangan mereka dari kelompok Syiah Rafidah. Demikian pula Al-Khawarij yang sengaja dibentuk untuk menyerang negeri Tauhid. Melakukan provokasi, menebarkan berita-berita dusta, berita-berita palsu untuk memojokkan negeri Tauhid, negeri Saudi. Dan itu kita lihat berbagai media senantiasa ya memojokkan Tauhid, memojokkan negeri Tauhid. Fabarakallahu fikum hakada. Dan walhamdulillah, beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan di Saudi sendiri, di sana bendera sunnah berkibar, bendera tauhid berkibar, walhamdulillah. Sementara bendera bid'ah wa ahlul bid'ah benar-benar patah, tidak bisa ya berdiri, tidak bisa tegak, patah, terjatuh. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hakada. Mereka tidak berani menampakkan kebid'ahan mereka secara terang-terangan. Lianna rayatas sunnah marfu'atun huna. Karena bendera sunnah tegak, kokoh di sini, yaitu di negeri tauhid tersebut. Walhamdulillah. Kemudian beliau melanjutkan, hafizahullah ta'ala, walakin wallahi law tastamirul awdha' hakada. Akan tetapi demi Allah, jika kondisi seperti ini terus menerus ya berjalan, terjadi ya kondisi dan perkembangan ini, yaitu ahlul bidah dari berbagai sekte, berbagai kelompok terus menerus melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan dan menghancurkan negeri tauhid, terus dilakukan, ya, dilakukan oleh ikhwanul muslimin. Juga demikian tokoh-tokoh mereka, dai-dai mereka terus, ya, melalui media, melalui medsos, ya, Twitter, kemudian yang semisalnya, ditebarkan berbagai syubhat-syubhat, berita-berita dusta, dilakukan adu domba, ya, adu domba antara ini dengan ini, antara, ya, penguasa pihak kerajaan satu dengan yang lain, dihembuskan berita-berita untuk mengadu domba, memecah belah. Itu terus dilakukan. Wa yanjarru syababana wara'a syi'arat al-farigha al-kadhiba allati fadhahaha Allah. Yang dengan itu maka para pemuda akan terseret atau mereka akan menyeret para pemuda-pemuda untuk ikut di belakang syiar-syiar mereka yang dusta, yang palsu, yang telah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah bongkar slogan-slogan mereka, ya. Jihad, jihad, syariat Islam. Ya. Demikian selalu didengung-dengungkan, dielu-elukan, diteriakan slogan-slogan mereka tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menyingkap dan membongkar kepalsuan mereka, kedustaan mereka, sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Asy-Syaikh. Kasus di Afghanistan, demikian pula terjadi harbu Iran dengan Irak, ternyata di situ tersingkap kedustaan dari ikhwanul muslimin. Bagaimana sikap mereka yang pelin-pelan, ya, tidak jelas, yang tadinya menyatakan Saddam itu kafir, ketika terjadi perang antara Iran dan Irak mereka mendukung Iran dan menyatakan Saddam kafir, munafik, ya, bakti komunis dan ini itu, sudah habis. Namun tatkala Saddam yang memang benar-benar kafir ini mulai mengarahkan senjatanya kepada negara tauhid dan telah melepaskan rudal-rudalnya menuju Ka'bah, dia memuji-muji Saddam, menyatakan Saddam mujahid, Saddam mukmin, Saddam ini dan itu pahlawan. Hakadha ikhwanul muslimin. Maka Allah bongkar kedustaan mereka, kejahatan mereka dalam beberapa peristiwa, kejadian-kejadian Allah bongkar. Termasuk di negeri Yaman, walhamdulillah juga Allah bongkar Hizbul Islah yang ada di Yaman. Demikian, ternyata ketahuan bosnya mereka orang-orang yang jahat, yang tidak memiliki loyalitas, kecintaan kepada negara, apalagi kepada agama. Maka Allah bongkar kejahatan dan kesesatan mereka. Namun di sini Syekh ingin mengingatkan agar kita ahlus sunnati wal jamaah as-salafiyun hendaknya bangkit, jangan hanya diam, bangkit untuk membela sunnah, untuk membantah bid'ah wa ahlil bid'ah, membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, menjelaskan kejahatan mereka, kerusakan mereka, penyimpangan mereka. Jangan diam, karena kalau dibiarkan demikian terus, maka banyak dari para syabab, anak-anak muda yang hanya bermodalkan semangat saja, tanpa ilmu, tanpa bimbingan, mereka akan terseret, terbawa arus dari berbagai slogan-slogan, doktrin-doktrin yang palsu dari mereka ikhwaniyah. Barakallahu fikum. Dan terjadi banyak yang termakan dengan syiarat, syiar-syiar yang mereka sampaikan. Fakada wa yanjarru shababana wara'a syi'aratil farigha al-kadhiba allati fadhahaha Allah, wallahi la tartafi'anna 'alamul bid'ah wa la tantakisanna 'alamus sunnah. Kalau ini dibiarkan terus, kondisi seperti ini, Syekh mengingatkan kondisi ini, kalau dibiarkan mereka-mereka ini, tokoh-tokohnya yang senantiasa ada, alhamdulillah di negeri Saudi pemerintah mengambil tindakan, beberapa tokoh yang pernah kita sebutkan, ya, Salman Al-Auda dan yang lainnya, yang mereka itu tokoh-tokoh ikhwani, ditangkap. Walhamdulillah, ini sikap, usaha, upaya yang dilakukan oleh negeri Tauhid, tentunya dengan dukungan dan arahan-arahan dari para ulama. Walhamdulillah, karena penguasa di sana, pihak kerajaan, mereka selalu berkoordinasi, meminta bimbingan, meminta pendapat dari para ulama. Walhamdulillah, terjaga hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Dan ini membuat mereka, ahlul bid'ah, sangat benci, sangat hasad dengan adanya kedekatan hubungan antara pemerintah kerajaan Saudi Arabia dengan para ulama, ya, ulama sunnah. Maka kita berdoa, semoga Allah terus menjaga hubungan ini, ya, Allah terus menjaga. Sehingga kalau dibiarkan, Syekh menyatakan, wallahi la tartafi'anna 'alamul bid'ah, maka pasti akan berkibar bendera-bendera bid'ah dan akan patah dan terjatuh, ya, bendera-bendera sunnah. Maka harus ada upaya. Barakallahu fikum. Upaya dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah wa mau'izatil hasanah, dan juga dakwah dengan raddul batil, membantah kebatilan, menyingkap dan menjelaskan berbagai penyimpangan dan kesesatan, berbagai makar-makar jahat dari kelompok-kelompok sesat, terkhusus kelompok al-ikhwanul muslimin. Kelompok ikhwanul muslimin. Qala wa ta'udul umur ila ma kanat alaihi min jahlin wa syirkin wa dalalin. Kalau itu dibiarkan terus, tidak ada upaya untuk berdakwah, menjelaskan sunnah, menjelaskan kebenaran, membantah kebatilan, membantah kelompok-kelompok sesat, membantah tokoh-tokoh penyesat umat, itu dilakukan oleh para ulama kita, alhamdulillah, Asy-Syaikh Rabi wa Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Asy-Syaikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, dan yang lainnya, Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali wal Masyaikh rahimahumullah, dan yang masih hidup hafizahumullah. Mereka terus melakukan ini. Karena kalau dibiarkan tadi, sekian banyak pemuda dan kaum muslimin akan terjerat, akan tertipu dengan doktrin dan syubhat dari ahlul batil, dari ikhwanil muslimin. Dan apa yang terjadi nantinya, apa akibatnya? Beliau menyatakan, wa ta'udul umur, dan perkara-perkara ini akan kembali pada keadaan yang sangat-sangat mengenaskan, min jahlin, dari kejahilan, kesyirikan, dan kesesatan, ad-dhalal. Kondisinya akan demikian nantinya, ya, akan demikian. Walakin ya ikhwata, ana u'idzukum billahi ay yasira ba'duna la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Akan tapi wahai saudaraku, aku benar-benar u'idzukum billah, aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian dari seseorang yang dia berjalan, atau sebagian kita yasiru ba'duna, sebagian kita ahlus sunnah salafin, dia berjalan, artinya dia hidup di dunia ini, dia beraktivitas, dia berjalan di atas siratul mustaqim, dia beragama, namun apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Dia tidak mengetahui yang ma'ruf dan juga tidak ada pengingkaran kepada kemungkaran, kesesatan. Hakada dia berjalan tanpa tahu dan mengerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, untuk dia lakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang ini salah satu prinsip dasar Islam, sebuah kewajiban dalam Islam. Ini berbahaya. Syekh berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang seperti ini, saudara-saudaranya yang berjalan di atas siratal mustaqim, dia beragama tapi tidak mengerti, tidak faham mana yang ma'ruf, dan tidak melakukan pengingkaran kepada yang mungkar, tidak melakukan pengingkaran, membantah kesesatan, mengingkari kemungkaran, mencegah kemungkaran, tidak ada. Kenapa? Tentunya banyak sebab. Tentunya banyak sebab. Di antaranya juga yang sebab terbesar adalah adamul ilm, tidak ngerti, tidak memiliki ilmu, tidak faham bahwasanya ini yang ma'ruf, ini yang mungkar, dia tidak tahu. Yang kedua, ketika dia sudah diberi taufik untuk mengetahuinya, namun tidak ada keseriusan, kesungguhan untuk melakukan dan mengamalkan prinsip ini, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini prinsip yang luar biasa. Ya. Kalau ditegakkan luar biasa. Kalau kita tegakkan prinsip ini, jangan jauh-jauh. Prinsip ini mulai kita terapkan dan kita upayakan dengan sungguh-sungguh, sabar, terus-menerus di dalam keluarga kita saja, keluarga kita. Fa insyaallah itu baik. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita, anak dan istri kita. Diingatkan, dinasihati, jangan begini, harus begini. Kamu harus begini. Ayo melakukan ini. Hakada. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para imam kita. Mulai dari keluarga kita, kita biasakan diri kita. Biasakan istri kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kemudian cuek dan tidak peduli dengan kondisi yang ada, keadaan yang ada. Anak-anaknya dibiarkan saja. Anak-anak kadang-kadang ngomong satu sama lain, saling mencaci, keluar kata-kata yang kotor, kata-kata maki, kata-kata yang kurang sopan, kata-kata yang ya yang tidak pantas lah. Maka orang tua harus tanggap. Tidak kemudian sibuk sendiri, tidak peduli. Ya. Jangan. Harus tanggap untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anaknya sholat misalnya, diingatkan. Jangan sholat nak, gitu saja. Sholat, ayo cepat. Ya, ini sudah waktunya. Nah, cepat wudu, dilihat. Nah, dengan hikmah, dengan lin, dengan kelembutan dan kasih sayang kepada anak itu, fa insyaallah anak itu pun juga akan terbiasa dia. Ya, terbiasa dengan hal itu. Dia tahu bahwasanya ini suatu yang memang harus dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan. Barakallahu fikum. Ini penting. Ini prinsip yang luar biasa. Mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, ya, dan seterusnya. Kalau ini tidak ada atau kurang sekali dan lemah sekali dalam keluarga kita, maka berat untuk kita akan melakukan amar ma'ruf di sekelilingi kita. Akan terasa berat. Ya, terasa berat. Fabarakallahu fikum. Ini penting. Syekh mengingatkan kepada kita, ini prinsip penting. Ketika seorang telah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, maka kewajiban dia untuk menjelaskan kebenaran, membelanya, dan membantah kebatilan, dan memperingatkan umat darinya. Itu kewajiban yang harus dilakukan. Maka Syekh mengkhawatirkan orang-orang yang demikian keadaannya, hatinya itu sudah tertutup. Na'udzubillah. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, ketika fitnah itu datang terus menerus, gelombang fitnah itu datang terus menerus, dia terkena fitnah, hingga kalbunya itu benar-benar hitam, pekat. La ya'rifu ma'rufan, wala yungkiru mungkaran. Nabi menyebutkan, hatinya itu seperti apa? Kalkuzi mujakhian, gelas yang terbalik, yang tidak mengetahui lagi mana yang ma'ruf dan tidak melakukan pengingkaran, ingkar mungkar. Ini berbahaya hati yang seperti ini. Ya, hati yang seperti ini, hati yang berbahaya. Inilah yang kita dapati pada mereka. Al-mumayyi'un. Orang-orang yang lembek manhajnya. Yang tidak mau dan alergi terhadap yang namanya ingkarul mungkar. Atau dengan bahasa kita, atau bahasanya para ulama, bahasa agama, yaitu at-tahdzir. Tahdzir. Sehingga ketika seorang misalnya, mungkin dia itu talib, ataukah dia itu da'i, ketika dia itu menyimpang, melakukan kesalahan yang fatal, ketika ditahdzir, maka mereka semuanya akan bangkit dan bersuara, ada apa ini? Tahzir sana, tahzir sini. Nah, hakada. Demikian ya ikhwan, perjalanan ini kita melihat sejak kita mulai belajar, kita kenali di sana dulu ada orang-orang yang memang masya Allah istiqamah, bahkan mereka itu guru-guru kita, ustad-ustad kita, tapi kemudian menyimpang. Demikianlah perjalanan ini, fitnah ini terus ya akan datang menimpa orang-orang yang ingin istiqamah. Apakah dia sabar ataukah tidak? Berjalan terus. Maka jangan kita kaget, jangan heran. Akan tapi yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah dan bersiap-siap. Kita harus menyiapkan diri kita. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kasyif Syubhat, ketika menjelaskan bagaimana seorang muslim yang dikhawatirkan bagi seorang muslim, alladhi yakhaf ala muslim ayyasira hadha at-tariq biduni silah. Dia berjalan di atas jalan ini, jalan sunnah ini, jalan yang lurus ini, di atas manhaj ini, tapi dia tidak memiliki senjata. Al-kitab was sunnah. Tidak memiliki senjata ilmu. Ya. Maka ini yang berbahaya ini. Atau memiliki senjata tapi ya ini senjatanya sangat seadanya sekali. Sementara musuh ya memiliki senjata yang cukup berat. Syubhat-syubhat yang cukup berat yang bisa ya menghancurkan, mematikan. Syubhat-syubhat yang luar biasa. Yang seorang ketika mendengarnya langsung bingung. Syubhat mereka bingung. Barakallahu fikum. Maka ini penting untuk kita senantiasa mempersenjatai diri kita, membekali diri kita dengan ilmu syar'i, ilmu kitab was sunnah. Qala bal qad yasilu ila ma huwa aswa min hadha. Bahkan terkadang dia telah sampai pada suatu kondisi yang terjelek, yang paling jelek dari ini. Kalau tadi tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak melakukan ingkar mungkar, karena tidak paham sudah, terkena fitnah, sudah ilmunya sangat terbatas sedikit, terlebih fitnah itu datang terus menerus, ya, terus, sehingga hati dia itu sudah gelap, tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tidak lagi melakukan amar ma'ruf dan juga tidak melakukan nahi mungkar. Namun Syekh menyatakan ada kondisi yang lebih jelek lagi, yaitu ayyara al-ma'rufa mungkaran wal mungkar ma'rufan. Nah ini. Nah, pandangannya sudah terbalik. Ketika pandangannya, timbangannya itu sudah terbalik, maka akan berpengaruh kepada sikap-sikap dia. Sikapnya, ucapannya, itu semuanya akan berubah. Ketika dia melihat yang ma'ruf, mungkar. Melihat mungkar, ma'ruf. Nah, ini. Nah, ini ketika terjadi apa? Fitnah. Ketika tersebarnya berbagai syubhat, kerancuan-kerancuan, disinilah syaitan akan menghiasi kebatilan, menghiasi syubhat, ya, kesesatan dihiasi seakan-akan itu adalah kebenaran, al-haq. Dan kebenaran akan dihiasi pula. Ini sudah kita pelajari dalam kitab Al-Usulus Sittah, ya kan? Maka itu dipelajari, diingat baik-baik apa yang telah dijelaskan oleh al-muallif. Penting untuk kita belajar itu serius, sungguh-sungguh diingat, difahami. Mutiara-mutiara ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita diingat dan kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Ternyata syaitan tidak pernah diam. Syaitan melakukan at-tazyin. Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Demikian syaitan menghias-hiasi, memodifikasi, membingkai kebatilan itu dengan bingkai yang indah seakan-akan itu adalah kebenaran. Dan sebaliknya kebenaran itu dihias-hiasi, digambarkan dengan penggambaran yang buruk, yang jelek, sehingga orang-orang, ya, menjauh darinya, tidak senang. Fahakada. Itulah tipu daya syaitan. Kalau sudah seperti ini sangat berbahaya. Ketika apa yang dia lihat dan dia yakini itu sudah terbalik. Sudah terbalik. Yang hak batil, yang batil hak. Ma'ruf mungkar, mungkar ma'ruf. Contoh misalnya apa yang terjadi di medan dakwah. Yang namanya dakwah itu wazifatul anbiya war rusul, tugas para nabi dan rasul, berat. Kita ini bukan orang yang pantas untuk mengemban dakwah, sangat berat kita ini. Yang pantas adalah para ulama warasatul anbiya, ya kan? Mereka pewaris nabi. Berat. Maka ketika dakwah itu suatu beban yang berat, maka butuh adanya yang namanya ta'awun, ya kan? Butuh ta'awun. Kita aja sudah berta'awun ini error di sana, ya. Terjadi lagi, ternyata kesalahan di sini. Akibatnya fatal kepada dakwah. Itu sudah dengan ta'awun, himbauan, ini itu. Ya apa kalau enggak ada ta'awun? Ta'awun itu mencakup berbagai lini-lini dakwah. Termasuk dalam bidang tarbiyah wa ta'lim. Bahkan bidang ini sangat butuh adanya ta'awun yang luar biasa. Demikian, at-ta'awun. Wa ta'atuf baina ahli sunnah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ta'atuf, saling bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Lianna al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan, saling membantu. Maka ta'awun ini butuh untuk senantiasa dijaga dan diupayakan serta dipertahankan, bahkan ditingkatkan ta'awun tersebut. Akan tetapi muncul berbagai syubhat di masa-masa fitnah. Ta'awun itu digambarkan sebagai sebuah sikap intervensi, mencampuri urusan orang lain, mencampuri urusan dalam, ya, suatu tempat, suatu markas atau suatu tempat tertentu, mahat tertentu. Tidak seperti ini. Nah, barakallahu fikum, tidak mungkin seorang yang dia itu memiliki perhatian kepada dakwah, tidak mungkin seperti itu. Seorang yang dia memiliki tanggung jawab dan dia sebagai seorang mas'ul di dalam sebuah terbiah, sebuah ma'had, itu saja sudah banyak urusan yang harus dia selesaikan. Ya, ada apa mau intervensi ke yang lainnya? Wong ma'had dia sendiri itu sudah banyak masalah yang harus diselesaikan. Tapi demikianlah ketika fitnah itu muncul, maka demikian. Yang ma'ruf dianggap sebagai sebuah kemungkaran. Ya, yang mungkar sebaliknya dianggap sebagai ma'ruf. Intabi, disinilah ya, maka akan dilihat siapa orang-orang yang memang istiqamah, orang-orang yang memang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran dan kebatilan sebagai sebuah kebatilan yang harus dijauhi dan diingkari. Hakada ayyara al-ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan hadha syai'un malmus. Demikian dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Ini sesuatu yang nyata, ada fakta di lapangan demikian. Nah, terjadi, dirasakan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Hadana Allah wa iyyahum. Tentunya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Mereka melakukan amalan-amalan yang itu bertentangan dengan sunnah. Itu dilarang di dalam Islam. Akan tapi mereka menganggap bahwasanya itu adalah sebuah amalan besar, amalan sunnah. Barakallahu fikum. Melakukan ziarah-ziarah, ya, ke kuburan ini itu. Itu mereka menganggap, meyakini suatu amalan besar. Sehingga mereka rela mengorbankan apa saja, mengeluarkan harta atau dana yang besar untuk itu. Meluangkan waktunya, memberikan waktunya, ya, sekian hari, sepekan, dua pekan untuk itu. Demikian bagaimana syaitan menggambarkan ini. Maka hati-hati. Dan kita pun tidak merasa aman dan tidak boleh merasa aman dari fitnah, karena fitnah itu akan membolak-balikkan hati ini dan merusak akal dan pikiran seorang ketika dia terkena fitnah. Kalau sudah terkena fitnah, hati itu terbalik, pandangannya terbalik, dan akalnya itu sudah demikian rusak sehingga gak jelas. Ya, ucapan-ucapan dia itu kita melihat sudah ucapan yang barakallahu fikum gak logis. Sudah ya gak sebagaimana biasa, tidak ada ilmiah, nilai keilmiahan sedikit pun gak ada. Kenapa? Karena sudah terkena fitnah. Tapi yang tadinya seorang yang cerdas, pandai, masya Allah, tapi ketika terkena fitnah maka dia akan menjadi orang yang bodoh, yang sangat-sangat bodoh. Qala hafizahullah ta'ala fasta'idu billahi ya syabab. Maka berlindunglah kepada Allah wahai syabab, wahai para pemuda. Berlindung kalian kepada Allah dari berbagai fitnah, berbagai kesesatan-kesesatan yang bertebaran. Hendaknya kalian berlindung kepada Allah jalla wa'ala. Bagaimana kita perhatikan ucapan seorang murabbi, seorang yang memiliki cinta kasih, rasa kasih yang luar biasa kepada umat ini, terkhusus kepada salafiyin. Perhatiannya luar biasa. Beliau memiliki perhatian yang luar biasa kepada salafiyin. Daripada memperhatikan dirinya sendiri, bahkan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam keadaan beliau sakit. Iya, kalau kita ini sakit saja, mungkin saya atau yang lainnya, kita ini kalau sakit sedikit sudah mulai, aduh saya sakit, gak bisa taklim saya. Itu kita. Karena kadar iman kita yang tipis. Iya. Demikian. Sakit sedikit sudah tak taklim, alasan ini, alasan itu. Ini kita. Tapi beliau rahimahullah ta'ala dengan sakit yang luar biasa, tapi beliau tahan itu. Beliau tahan rasa sakit itu demi umat. Demi kebaikan kepada umat. Bimbingan dan arahan untuk umat ini agar senantiasa istiqamah, sabat di atas sunnah, di atas salafiyah, agar selamat mereka dunia dan akhirat. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Maka benar apa yang dikatakan oleh salafun as-saleh, para ulama itu sebenarnya lebih sayang kepada umat ini daripada seorang ayah atau ibu sayang kepada anaknya. Bahkan kita sendiri, ya, daripada kita sendiri menyayangi diri kita, ulama itu lebih sayang kepada kita daripada sayangnya kita kepada diri kita. Itu para ulama. Demikian, luar biasa mereka. Kenapa itu? Karena taqwallah wal khasyah. Takwa yang luar biasa yang ada pada sanubari mereka. Rasa takut yang luar biasa, takut akan azab Allah. Karena itu ada sebuah kewajiban bagi mereka. Kewajiban di pundak mereka untuk membimbing dan mengarahkan umat. Sehingga mereka menahan dan menanggung berbagai kesulitan, keberatan. Menahan rasa ngantuk, rasa lelah, rasa sakit yang luar biasa mereka tahan itu. Maka fa'rifu qadra al-ulama, kenalilah kedudukan dan keutamaan para ulama sehingga kita semuanya bisa memuliakan mereka, memposisikan diri kita di hadapan mereka. Siapa mereka? Para ulama ummah. Qala fasta'idu billahi ya syabab wa afiqu wahmadullaha ala ni'matit tauhid wa ala ni'matis sunnah. Maka bangkitlah kalian, bangun kalian, sadarlah kalian wahai para pemuda, sadar kalian dari kelalaian kalian, bangun kalian dari tidur kalian yang panjang, bangun dan sadar dan memuji Allah. Hendaklah kalian puji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid, nikmat sunnah. Ini nikmat yang mahal yang beliau menyatakan as-sunnatu azizatun fi hadzal balad wa qa'imatun. Sunnah itu suatu yang benar-benar azizah, yang sangat bernilai, yang sangat berharga, nafisah. Ini yang harus senantiasa kita ingat dan kita barakallahu fikum tanamkan di dalam kalbu kita yang paling dalam. Bahwasanya apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita ini, sunnah wassalafiyah, ini sebuah nikmat dan karunia yang sangat-sangat besar yang nanti akan beliau sebutkan. Tidak pantas untuk kemudian dijual, digadaikan dengan dunia yang tidak ada nilainya sama sekali. Tidak pantas. Yang sangat mengherankan ketika seorang dia telah meninggalkan dunia dan dia lebih memilih agamanya, memilih sunnahnya, sunnah untuk berpegang, tamasuk dengan sunnah untuk istiqamah, namun di suatu saat ternyata dia kembali memilih dunianya, kembali kepada dunia yang sudah dia tinggalkan, rugi dia, khasarah. Qala wassunnatu azizatun fi hadzal balad. Sunnah itu suatu yang mulia, yang mahal di negeri ini, qa'imah dan senantiasa tegak, walhamdulillah. Wa hatta haula alladziina yaqiduuna li hadzihis sunnah, hingga mereka-mereka itu, siapa? Kelompok-kelompok sesat dalam hal ini yang beliau sedang fokus kepadanya, kepada kelompok ini adalah ikhwanil muslimin. Kelompok yang sangat berbahaya. Kelompok yang licik. Ya. Yang senantiasa berkhianat, yang pandai ya bersembunyi. Barakallahu fikum. Qala hatta haula alladziina yaqidun, hingga mereka-mereka itu yang senantiasa melakukan makar kepada sunnah ini. Wallahi yatasattaruna tahta sitariha, demi Allah mereka senantiasa bersembunyi di balik sitarnya, di balik tabir sunnah ini mereka bersembunyi. Yanfuduna kullama yuriduna tahta sitari sunnah, mereka berupaya untuk senantiasa memuluskan makar-makar jahat mereka, upaya-upaya ya jahat mereka di balik sitari sunnah, di balik sitar sunnah yang mereka gambarkan kepada umat sunnah. Ini dai sunnah, ya Alkitab was sunnah, tapi ternyata di balik itu ada niatan-niatan yang jahat, makar-makar yang sangat berbahaya. Mereka berlindung di balik sitari sunnah wal manhaj salafi, ya di balik manhaj as-salafi, sehingga banyak yang tertipu. Oh itu kan juga salafi, itu juga sama, penampilannya sama, ya mereka juga membahas kitabnya para ulama sunnah sama, sholatnya juga tata caranya sama, dan seterusnya. Nah, digambarkan kepada umat demikian, kami salafi, sehingga banyak yang tertipu. Sehingga apa? Sehingga mereka mudah untuk bisa memuluskan tujuan-tujuan mereka, rencana-rencana jahat mereka. Hakadha, itulah ahlul bid'ah yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ahlul bid'ah yang berada di tengah-tengah umat ini diibaratkan seperti kalajengking, al-aqrab, yang memasukkan badannya ke dalam tanah sementara ekornya itu mencari-cari kesempatan. Kapan sempat dia akan ya menyerang. Demikian yang digambarkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Qala yanfuduna kullama yuriduna min khatatihim al-muhlika al-mudmirah. Mereka berupaya terus siang dan malam, terus menerus upaya-upaya mereka untuk melakukan dan naam merealisasikan rencana-rencana mereka, khatatihim, rencana yang telah mereka susun ya kepada negeri tauhid, untuk menghancurkan tauhid, menghancurkan negara tersebut. Maka mereka melakukan, mencari negara yang bisa mendukung mereka dari sisi dananya, dari sisi barakallahu fikum dukungan moral, dari sisi barakallahu fikum pemberitaan di media-media. Itu dilakukan oleh mereka, terus dilakukan. Mada yuriduna laka minal khair, apa yang mereka inginkan kepadamu wahai sunni salafi, apakah mereka menginginkan kebaikan padamu? Nah, idza kunta ala aqidatin sahihatin wallahi aghnaka dunya wa dunya anil bid'i wad dalalat. Jika kamu wahai anakku, wahai sunni salafi, orang-orang yang berpegang dengan sunnah, jika kamu itu berada di atas akidah yang sahihah, demi Allah, itu telah mencukupimu daripada dunia ini. Anil bid'ah wa dhalalat, dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Yakni mencukupi engkau dari sisi dunia. Ketika kamu di atas sunnah, kamu di atas akidah yang sahihah, mesti Allah akan menolong kamu, mencukupimu. Karena Allah telah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Tidakkah kita ingat akan ayat ini dan kita yakin tentang ayat ini? Di sini Syekh mengingatkan tentang dunia. Apa yang kamu harapkan dari mereka? Apakah mereka akan berikan kebaikan padamu? Wahai sunni salafi, jika kamu di atas sunnah, di atas akidah yang sahihah, maka itu telah mencukupimu dari kesesatan. Sudah cukup bagimu dalam urusan duniamu daripada kesesatan dan kebidaahan. Wa ahlul bid'ah illahi yahtajuna ma indaka minal khair. Dan ahlul bid'ah, demi Allah, mereka sebenarnya membutuhkan kebaikan yang ada di sisimu. Artinya mereka itu sebenarnya butuh untuk diterangkan, dijelaskan kebenaran, kebaikan. Bukan kamu kemudian ikut mereka, terbawa dengan mereka, terpengaruh dengan mereka. Justru sebaliknya, kamu wahai sunni salafi yang sudah berilmu, yang sudah mengenal kebaikan, kebenaran, berada di atas kebaikan, justru itulah yang kamu berikan kepada mereka. Mereka itu butuh. Iya, butuh dengan apa? Dengan penjelasan, arahan, bantahan-bantahan kepada mereka, agar mereka itu sadar dan kembali kepada kebenaran dan berada di atas kebaikan. Demikian kata Syekh, mereka itu butuh kebaikan darimu. Wa ma indaka minal aqidati wa ma indaka minad dunya, dan apa yang ada padamu dari akidah dan juga dari dunia, yahtajuna ilaik, sebenarnya mereka itu butuh padamu. Tentunya dunia dengan apa? Bukan maknanya dunia kelebihan dari si dunia, tapi qanaah, sikap qanaah yang ada padamu, kamu merasa cukup dengan apa yang ada, itu sebenarnya sebuah kebaikan yang sebenarnya mereka juga butuh yang seperti ini. Tidak tertipu, tidak silau dengan kehidupan dunia. Wa qala wa anta tatanazal an aqidatika wa tatanazal an dunyaka wa anta ghani anhum wa tattabi'uhum. Kemudian kamu sebenarnya memiliki kebaikan yang mereka butuhkan, akidah yang mereka butuhkan, akidah yang sahihah, sunnah yang juga mereka butuhkan, yang mestinya kamu sampaikan kepada mereka, kamu jelaskan kepada mereka, kamu bersungguh-sungguh untuk memberikan hidayah kepada mereka. Lalu kemudian kamu ternyata mengorbankan akidahmu, tatanazal an aqidatik, kamu korbankan akidahmu, kamu korbankan duniamu juga. Wa anta ghani anhum, sementara kamu itu tidak butuh kepada mereka. Lalu kamu mengikuti mereka, bagaimana ini? Nah, sehingga Syekh menyatakan, ma ra'aitu fit tarikh aghraba min hadha. Aku belum pernah melihat dalam sejarah yang seaneh ini. Seorang sunni salafi di atas ya kebaikan, di atas akidah, di atas sunnah, dan di atas kehidupan yang baik di dalam dunia ini. Karena yang namanya sa'adatud dunyawiyah, sa'adah di dunia ini, kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan hati. Dunia kamu miliki, kamu tenang. Coba kamu perhatikan orang-orang yang sibuk dengan dunia. Apakah mereka tenang? Sibuk mereka, galau mereka, lelah mengejar dunia yang sia-sia, yang sedikit nilainya, yang merugikan mereka, merugikan dunia dan agamanya. Sementara kamu, walhamdulillah, dengan apa adanya kamu ada. Sabar, qanaah, terus menerus kamu, duniamu itu. Kamu tidak pernah mengejar dunia. Itu nikmat. Lalu kenapa kamu melepaskan itu? Kamu korbankan akidahmu, agamamu. Korbankan duniamu pula yang kamu sudah tenang, tenteram, bahagia di dunia ini. Kamu korbankan untuk mengikuti mereka. Untuk mencari dunia. Ma ra'aitu fit tarikh aghraba min hadha. Wallahi ma hakada, aku belum pernah melihat dalam sejarah yang seperti ini. Nah, demikian. Syekh ingin mengingatkan kita bahwasanya apa yang ada pada diri kita ini, nikmat dan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ini sesuatu yang mahal. Jangan kemudian dengan gampang, dengan mudah kita jual. Hanya gara-gara permasalahan yang kecil. Atau gara-gara tersinggung, clash, ribut sama ini sama itu, kemudian karena ya tidak dihargai, tidak dikasih kedudukan, tidak dihormati dan seterusnya, kemudian kamu jual, wallahi khasara, suatu yang aneh sebenarnya. Akhirat yang sangat luar biasa, nikmat agama wa istiqamah, suatu yang rendah. Oleh karena itu Allah cela Bani Israel dengan menyatakan atas Allah beri makan kepada mereka makanan yang luar biasa dari surga. Allah kasih al-manna was-salwa, sudah Allah kasih. Melalui Nabi Isa juga ketika mereka meminta al-ma'idah dari langit, Allah kasih lagi. Luar biasa. Ternyata mereka minta ya melalui Musa untuk berdoa kepada Allah kasih, ya minta untuk diberikan apa? Makanan dari dunia ini, dari bumi ini, sayur-sayuran ya yang rendah. Maka Allah menyatakan, kalian ingin mengganti yang lebih baik ini, kalian ganti dengan dunia yang rendah ini, suatu yang rendah. Sungguh sangat rugi kalian. Wa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang senantiasa harus ada pada diri kita, merasa dan meyakini bahwasanya apa yang telah Allah berikan kepada kita ini nikmat yang agung, yang harus kita perjuangkan, kita pertahankan, ya pertahankan, walaupun apapun yang harus kita korbankan kita pertahankan, walaupun nyawa sekalipun kita pertahankan nikmat ini, karena yang kita yakini bahwasanya kebahagiaan yang sebenarnya yang hakiki adalah kebahagiaan, kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menguatkan kita untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.